Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I'm in a party. Coffee's free. Sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan Yastika FM Jogja ya. Semoga masih semangat di tiap Rabu. Tadi Jakarta sejak tadi siang ya sedang diguyur hujan, enggak tahu di daerah lain seperti apa. Tapi justru enak, adem-adem cuacanya, jadi enggak panas membara gitu loh. Tapi kalau ngomongin adem dan panas, kayaknya bentar lagi juga banyak yang panas nih, karena informasi terakhir kan per April nanti BBM bakal jadi naik gitu, dari yang tadinya 4.500 disubsidi jadi Rp6.000 per liter. Nah, kayaknya nih Bang Kavi sore ini juga mau nyenggol-nyenggol dikit nih. Ada persiapan-persiapan apa sih sebenarnya strategi menghadapi kenaikan BBM ini? Menjadi topik perbincangan kita sore ini. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Apa kabarnya nih Bang? Baik. Setiap minggu kita ketemu, ada perubahan apa nih Bang di bisnis Indonesia ini? Iya, macam-macam. Examples. Ya, ada yang mengeluh karena peraturan makin susah. Ada yang senang penjualan naik. Uh-huh. Ada yang senang profit makin naik. Macam-macam gitu loh. Jadi ada profit naik, profit turun. Ada. Peraturan yang bikin sebelah sini pasar, susah, sebelah sini lancar. Pasar lesu, ada. Tinggal di mana gitu ya posisinya ya Bang. Nah, by the way Bang, kenapa lo milih topik sore ini? Singgung-singgung dikit soal BBM kita yang dikabarkan mau naik juga nih Bang. Ini kan banyak yang minta gitu loh. Wah, gimana nih? Dan banyak pula yang bingung gimana nanti kalau BBM. Soalnya ini kan begini ya. Pertama-tama pemerintah belum setuju mau naik seceng atau secenggo. Jadi mau naik 1000 apa 1500? Oke. Kalau naiknya 1500 berarti kenaikan itu adalah sepertiga dari harga sekarang. Harga kan harganya 4500. 33% kenaikannya. Jadi kenaikannya itu sepertiga. Tapi anehnya katanya inflasinya tidak akan berdampak apa-apa. Hanya akan berdampak mungkin cuma 3-5%. Bener gak sih sampai seperti itu? Dan dampaknya apa gitu loh. Nah ini kan yang menjadi dilematis gitu loh. Kayak kemarin ada teman saya bilang bahwa dia beli traktor dari Cina dikirim ke Jakarta. Tapi dia ada traktor nganggur di Kalimantan. Itu mau dibawa juga ke Jakarta gitu. Nah ongkos untuk bawa traktor itu dari Cina ke sini lebih murah daripada Kalimantan ke sini gitu. Jauh gila. Jadi ini kan situasinya, dan BBM akan menjadi semakin dominan gitu loh, menjadi bagian dari kos yang semakin dominan. Dan bagaimana kita supaya bisa survive loh. Dan kenapa pula pemerintah juga ikut orde lama mau menaikkan bensin pada tanggal 1 April. Masih inget-inget aja lo Bang. Memang 1 April itu. Kena, kayaknya April mau Bang, seluruh bangsa ini dikerjain sama pemerintah ya. 1 April itu ada kekasannya, ada kesaktiannya tersendiri. Yeah. Sehingga harus naik tanggal 1 April. Nih, Mas susah ngomong sama lu Bang, urusannya mesti sama yang keramat-keramat dah. Mistik ya Bang ya. Tapi suka heran juga ya Bang, kenapa dari luar ke dalam itu biayanya lebih murah daripada kita di sesama wilayah antar pulau ini ya Bang ya? Karena biaya infrastruktur kita itu tidak sebaik infrastruktur di negara lain itu satu, dan kemudian kedua adalah bahwa kadang-kadang ongkos angkutan di tempat kita itu sangat tidak efisien gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan jalan raya, terus kemudian ada hubungannya dengan kendaraan, ada hubungannya dengan bensin gitu loh. Jadi macam-macam gitu loh. Jadi kadang di Indonesia itu, misalnya kalau di luar negeri, misalnya di luar negeri itu jalan-jalan raya mereka seperti di Amerika misalnya, jalan rayanya sudah sangat luar biasa dan mereka punya truk-truk yang sangat besar untuk mengangkut kontainer-kontainer yang sangat besar gitu. Dan mereka jadi tronton itu sudah biasa sekali. Tapi di Indonesia kita tidak memiliki infrastruktur seperti itu, dan Anda bisa lihat gitu loh, kalau di jalan tol, misalnya di beberapa jalan tol, ruas jalan tol, kalau itu sudah dipenuhi sama truk kontainer, itu langsung macet gitu. Jadi beda. Nah, jarak tempuhnya itu juga sangat beda. Karena di beberapa negara mereka sudah punya jalan tol yang bisa di mana truk-truk besar itu bisa lari dengan sangat cepat, sehingga jarak kirim dan jarak tempuh kirimnya menjadi sangat pendek gitu. Di kita enggak bisa ber. Lo mau bilang kalau truk-truk di sini tuh jalannya kayak keong semua ya? Iya. Emang bener. Kalau lo orangnya sopan, lo kagak sopan. Ini kita kalau di tol juga suka gemes banget. Ini truknya jalannya pelan banget kayak keong gitu loh. Oh, jadi beda banget secara sarana prasarananya juga ya, Bang. Jadi itu ini kan semuanya sangat menentukan, dan ketika bensin itu naik 33 sepertiga persen gitu loh. Sepertiganya. Saya ragu gitu loh bahwa kalau inflasi kita cuma naik sampai 3-5% seperti yang dikatakan di koran-koran. Oke, kita nanti lanjut lagi bersama Bang Kavi. Jangan lupa yang mau sharing, boleh kita undang Anda di 633-9160, bebas pulsa bagi di luar Jakarta, 0810 Pas FM. Juga boleh mengirimkan SMS di 0816 924924. Kavi's Break akan segera kembali.